Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita masih di sela pembahasan berkaitan dengan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah kita terangkan ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang kedudukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman bin Affan. Ini tiga secara berurut. Kemudian Imam Ahmad sebutkan lima orang dari Ahli Syurah, yaitu Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau berkata, "Wa nadhhabu fi dhalika ila hadith Ibnu Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashhabuhu mutawafiruna Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, thumma naskut." Kata beliau, kami bermadhab dalam hal ini kepada hadith Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, kami telah menghitung, maksudnya membatasi, ya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan para sahabat beliau masih lengkap, masih bertebaran, Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Ya, setelah itu kami diam. Nah, maksud dari hadits Ibnu Umar ini bahwa urutan tersebut Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, ini adalah hal yang dimaklumi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimaklumi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan hadits Ibnu Umar yang disebut oleh Imam Ahmad di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Baik. Ini dalil yang telah kita uraikan, ya, apa yang telah kita terangkan tentang keutamaan tiga orang sahabat. Kemudian kata beliau, ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر. Kemudian setelah أصحاب الشورى adalah أهل بدر, orang yang hadir di perang Badr. Yang perlu diketahui ya bahwa dari أصحاب الشورى mereka semuanya ada berapa? 6 orang, dan sebelumnya lagi Abu Bakar dan Umar, berarti 8 orang. Masih ada 2 orang sahabat yang melengkapi 8 orang ini, dan semuanya telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin masuk surga. Ini yang disebut sebagai al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Maksudnya 10 sahabat diberi kabar gembira masuk surga yaitu dalam satu hadis. Dalam apa? Satu hadis. Iya. Adapun di hadis yang lain ada sahabat yang lainnya diberi kabar gembira. Baik. Yang disebut dalam satu hadis ini 10 orang itu dikumpulkan dalam 2 bait syair supaya mudah untuk diingat. Kata penyair, lil mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Hum Talhatu wa Ibnu Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidah wa As-Sa'dani wal Khulafa. Kata beliau, Nabi Al-Mustafa memiliki sahabat yang terbaik, di mana Nabi telah memberi nas bahwa mereka ini, 10 orang sahabat ini, berada di sorga yang kekal. Hadith dari Nabi yang mulia, menambah kemuliaan untuk mereka. Siapa 10 orang ini? Kata penyair, hum Talhatu. Pertama adalah Talha, yaitu Talha bin Ubaidillah. Wazzubairu. Hum Talhatu wa bin Aufin. Yang kedua Ibn Auf, yaitu Abdurrahman Ibn Auf. Wazzubairu. Yang ketiga, Zubair Ibn Al-Awwam. Yang keempat, Ma Abi Ubaidata, Abu Ubaidah, yaitu Amir Ibn Al-Jarrah, Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Was-Sa'dani, dan dua Sa'ad. Ya, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid bin Nufail. Iya. Beda ya, Sa'ad dengan Sa'id. Cuma orang Arab, kalau dia gabungkan dua nama yang mirip mereka, sebut salah satunya saja. Sa'dani. Seperti matahari dan bulan, orang Arab bilang apa? Al-Qamaran. Dua bulan. Padahal maksudnya matahari dan bulan. Ya. Korma dan air putih, orang Arab bilang Al-Aswadan. Ya. Al-Aswadan. Dua yang hitam. Padahal satunya adalah apa? Air putih. Ya. Dan juga dikenal Al-Umaran, dua Umar. Maksudnya Abu Bakar dan siapa? Dan Umar. Nah, ini penggunaan-penggunaan mimbabit taglib di kalangan orang Arab, dimaklumi. Jadi Was-Sa'dani, dua Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Wal-Khulafa. Ya, sudah 6 orang ditambah Khulafa, yaitu Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini dikumpulkan ya dalam satu bait syair. Apa, dalam dua bait syair. Ini dari kebiasaan ulama kita. Mereka kumpulkan apa? Ilmu-ilmu itu dalam syair-syair supaya mudah diingat. Apalagi yang kaitannya dengan pembagian-pembagian. Ya, ada 10 orang, ada 5 orang. Ya, ini kan agak sulit kalau dihafal. Ya. Jangankan 5, 10, 2 saja kadang sulit dihafal. Ya. Nanti seperti kisah siapa? Ahli hadith itu yang dikatakan dia meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Maka suatu hari ya, kawan-kawannya ahli hadith berkata, kamu kan meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ya, sampaikanlah riwayatnya kepada kami supaya apa? Supaya kami ambil hadith dari kamu. Tapi dia menolak, dipaksa. Akhirnya dia berkata, kalau begitu tulislah. Ya, kata rawi ini, haddatsani Ikrimah an Ibnu Abbas, Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la tajtami'ani fi mu'min. Ya, dia bawakan riwayatnya dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua sifat tidak akan berkumpul pada seorang mukmin. Berhenti. Orang-orang nulis. Ya. Orang sudah selesai nulis, dia masih berhenti, tidak berbicara. Maka ditanya semua orang hadir, ya Syekh, apa kelanjutannya? Kata dia, nasiya Ikrimah wahidah wa nasiyatul ukhra. Ya. Katanya Ikrimah lupa yang pertamanya, saya lupa yang keduanya. Ya. Jadi memang ilmu itu kadang apa perlu diringkas ya, disimpan. Agar supaya mudah untuk apa? Mudah untuk diingat. Ya. Dan para ulama menyusun ya, hal-hal yang indah dan unik di dalam hal itu. Ya, di ilmu hadith misalnya, ada perawi atau ada yang meriwayatkan hadith. Kalau yang meriwayatkan hadith ini, dia bersendirian meriwayatkan, itu kita sudah tahu, ini hadithnya lemah pasti. Ya, itu ada nama-nama penulis. Seperti Al-Ukaili kalau dia meriwayatkan dalam Abdu'afa. Ya, Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Atau Ibnu Asakir di dalam tarikhnya. Nah, demikian pula Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Kalau ada hadith, cuma itu saja sumbernya, sudah tidak perlu cari syaratnya. Anggap saja hadithnya apa? Lemah. Itu kaidah, ya, dimaklumi di kalangan ahli hadith. Ya, kalau nama-nama orangnya, kadang sering kita lupa. Oh, itu siapa nama rawinya? Tapi dikumpulkan oleh sebagian ulama dalam ya bait syair, wa ma numi li at wa uk wa kir wa musnadul firdausi dha'fuhu syuhir. Nah, jadi mudah untuk mengingatnya. Baik. Apa yang disandarkan kepada at? At itu ain dal qode untuk Ibnu Adi. Ya, wa uk maksudnya al-Ukaili dalam ad-du'afa. Wa kir maksudnya Ibnu Asakir. Wa musnadul firdausi dha'fuhu syuhir. Musnadul firdaus maksudnya ad-Dailami. Ini mudah ya. Ya kalau apa namanya ini sekedar contoh untuk tansyid bahwa dalam ilmu itu ya ada apa jalan-jalannya, ada cara-caranya sehingga seorang itu mudah untuk mengingat ilmu, menghafalkannya. Dan bersama dengan hari-hari insyaallah taala seorang kalau dia kumpulkan yang seperti itu akan banyak dia miliki dan itu akan memudahkannya untuk mengingat ilmu. Baik. Jadi itu 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga. Kemudian setelah itu adalah Ahlu Badr minal Muhajirin. Adalah kelompok atau yang hadir di perang Badr dari kalangan kaum Muhajirin. Ya dimulai dari Muhajirin kenapa? Hah? Karena orang-orang Muhajirin secara global lebih afdal daripada orang-orang Al-Ansar. Karena itu dalam Al-Quran kalau disebut Muhajirin dan Al-Ansar pasti didahulukan penyebutannya siapa? Al-Muhajirin. Ya, jelas ya. Dan ini kaidah ya, memudahkan bagi siapa yang ingin menghafal Al-Quran. Ya, kalau dia baca Al-Quran itu pasti Muhajirin didahulukan daripada apa? Al-Ansar. Wassabiquna al-awwaluna minal Muhajirin wal-Ansar. Jadi kalau hafalannya dia ragu, tidak perlu ragu. Sebab Muhajirin pasti didahulukan di atas apa? Al-Ansar. Demikian pula Imam Ahmad sebut di sini penduduk Badar dari kalangan Muhajirin. Tsumma ahlu Badar minal Ansar. Kemudian bukan penduduk Badar ya, yang hadir di perang Badar dari kalangan Muhajirin dan yang hadir di perang Badar dari kalangan apa? Al-Ansar. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala qadri al-fikra was-sabiqati awwalan fa awwala. Ya, sesuai dengan urutan hijrah dan kedahuluannya di dalam memeluk Islam. Yang paling awal, lalu yang berikutnya. Baik, ini ada beberapa ukuran ya, mengukur keutamaan para sahabat. Dan di sini didahulukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Ahlu Badr setelah Ashabus Syura. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang Ahlu Badr, la'allallaha ittala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya, Allah telah melihat pada orang-orang yang hadir di perang Badr ini dan Allah berfirman, berbuatlah kalian sehendak hati kalian, aku telah mengampuni kalian. Ya, ini keutamaan yang sangat besar terhadap Ahlu Badr radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan jumlah mereka yang hadir di perang Badar 300 orang lebih. Ya, dimaklumi. Dan ini disebut oleh para ulama yang menulis tentang biografi para sahabat. Ada buku-buku khusus ditulis oleh para ulama yang memuat nama-nama para sahabat. Seperti kitab Al-Isabah karya Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Isti'ab karya Ibn Abdilbar, Usdul Ghabah karya Ibn Athir. Dan banyak lagi buku-buku yang memuat tentang sahabat dari ulama terdahulu, Ibnu Mandah, ya, Ibn Qani', Abu Nu'aym Al-Asbahani dan selainnya dari para ulama yang menulis buku-buku khusus tentang nama-nama dan sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala qadri al-hijrati was-sabiqah, sesuai dengan kadar hijrah dan kedahuluannya. Ya. Sebab hijrah itu diperhitungkan ya. Orang yang berhijrah ini dapat keutamaan tidak dimiliki oleh orang yang tidak berhijrah. Ya, keutamaan tidak dimiliki oleh orang yang tidak berhijrah. Demikian pula kedahuluan dalam masuk Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman was-sabiqunal awwaluna, orang-orang yang terdahulu lagi pertama disebutkan kedahuluan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Tidaklah sama orang yang berinfak sebelum fath. Ya, maksudnya al-fath di sini di atas penafsiran yang paling kuatnya yaitu sebelum perjanjian Hudaybiyah. Ya. Tidaklah sama orang yang berinfak sebelum al-fath dan berperang dengan orang yang berinfak dan berperang setelah al-fath. Orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum al-fath itu lebih besar pahalanya. Lebih besar. Namun semuanya Allah janjikan untuknya kebaikan. Nah, semuanya dijanjikan kebaikan, tapi dari sisi keutamaan ada yang lebih utama. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. Sini Imam Ahmad langsung berpindah ya kepada sahabat seluruhnya secara umum. Ya. Dan sebenarnya di apa sebagian ulama yang lain menyebutkan rincian yang lainnya dari sisi keutamaan. Ya, karena ada ahlu bi'atir ridwan, para sahabat yang membaiat di bawah pohon. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la yadkhulun nar ahadun mimman baya tahta asy-syajara. Tidaklah masuk dalam neraka seorang yang membaiat di bawah pohon. Ya, membaiat di bawah pohon. Maka ini dari keutamaan ya mereka radhiyallahu taala anhum. Dan para sahabat atau para ulama di dalam masalah urutan itu kadang mereka mentertib ya dengan beberapa urutan. Imam Ahmad di sini mendahulukan 10 orang apa namanya 3 orang sahabat, kemudian ahlu syura, kemudian ahlu badr. Iya. Ini di sisi Imam Ahmad rahimahullah. Ya, dan sebagian ulama mentertib yang pertama adalah khulafa' ar-rasyidin, kemudian selebihnya dari 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga, kemudian yang hadir di Bai'atul Aqabah, kemudian yang hadir di Perang Badar, kemudian yang hadir di Bai'atul Ridwan, kemudian seluruh sahabat setelahnya. Dan mereka bertingkat-tingkat di dalam keutamaan sebagaimana yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sisi keutamaannya. Baik. Setelah itu beliau berkata dalam kelanjutan pembahasan "Tsumma afdalun nasi ba'da haula'i ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر من صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وأمل به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو أملوا كل أعمال الخير. Iya. Kata beliau rahimahullah. Kemudian manusia yang terbaik setelah mereka itu semuanya tadi yang telah diterangkan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-qarnul ladzi bu'itsa fihi. Masa yang beliau diutus padanya. Ya, Al-Quran itu dalam istilah syar'inya kalau dikatakan satu Quran itu 100 tahun. Satu Quran berapa? 100 tahun. Iya. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadis tentang hal itu. Baik. Dan subhanallah memang kalau dilihat dari setelah hijriahnya tidak ada dari sahabat yang umurnya melewati apa? Melewati tahun ke-100 Hijriah. Iya, tahun ke-100 Hijriah. Sahabat yang paling terakhir meninggal itu adalah At-Tufail rahimahullahu radhiyallahu anhu. Ya, dan beliau meninggalnya seingat saya di tahun 90-an Hijriah. Dan ini yang paling terakhir meninggal secara mutlak dari seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi di sini Imam Ahmad masuk menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah manusia yang paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global. Ya, dan di dalam sahabat itu sendiri bertingkat-tingkat kedudukan dan keutamaannya. Ya. Khulafaur Rasyidin lebih afdal. Di tengah Khulafaur Rasyidin saja ada urutannya, Abu Bakar, kemudian siapa? Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Iya. Jadi para sahabat bertingkat-tingkat kedudukannya. Namun secara umum, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita wajib menyebut mereka dengan apa? Menyebut mereka dengan kebaikan. Iya. Karena itu banyak dari as-salaf ya menerangkan tentang hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Iya. Di antaranya berkata al-Imam ya. Ibn Abi Zaid Al-Qarawani rahimahullahu taala di dalam muqaddimahnya, "Wa la yudkar ahadun min sahabatir rasuli sallallahu alaihi wasallam illa bi ahsani dhikrin, illa bi ahsani dhikrin wal imsak amma shajara bainahum wa annahum ahaqqun nas wa yultamasa lahum ahsanal makharij wa yudhannu atau yudhanna bihim ahsanal madahib." Kata beliau, dan tidak boleh seorang itu menyebut siapapun dari sahabat kecuali dengan penyebutan yang paling baik. Ya. Ini etika ya dalam menyebut sahabat. Kita sebut dengan penyebutan yang paling baiknya. Iya. Karena itu di etika kita kalau menyebut nama sahabat kita mendoakannya, kita sebut apa? Radhiyallahu anhu. Kalau satu orang, kalau dua orang radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat ini dan ayahnya, dua-duanya sahabat radhiyallahu anhuma. Iya. Kalau sama kakeknya semuanya sahabat radhiyallahu anhum. Kalau banyak sahabat radhiyallahu anhum. Iya. Sahabat perempuan radhiyallahu anha. Iya. Banyak sahabat perempuan radhiyallahu anhunna. Ya, demikian. Didoakan kebaikan untuk para sahabat, disebut dengan zikir yang paling baik. Wal imsak amma syajara bainahum. Dan menahan apa yang merupakan apa? Kejelekan di tengah mereka atau pertikaian di tengah mereka. Memang ada pertikaian di tengah para sahabat, perselisihan. Ya, dan seorang mukmin tidak boleh masuk di dalam urusan para sahabat. Sebagaimana tangan-tangan kita bersih tidak ikut di dalam pertikaian mereka, hendaknya lisan-lisan kita juga ya, bersih, tidak boleh ikut campur di dalam masalah membicarakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, wa annahum ahaqqun nas, sungguhnya mereka manusia yang paling berhak. Wa yultamasa lahum ahsanal makharij, hendaknya dicarikan untuk mereka alasan yang paling baik. Carikan untuk mereka alasan yang paling baik. Wa yadhannu bihim ahsanal madahib, hendaknya disangka untuk mereka di madhab yang paling bagus. Ya, karena kadang sebagian sahabat radhiyallahu anhu ya, disebutkan perkara-perkara dari mereka yang sepandang ya, sepintas lalu sebagian orang menganggapnya sebagai celaan. Ya, maka kalau bisa menimbulkan celaan di tengah manusia, ya tidak boleh hal tersebut disebut. Sebab ini dari perkara yang membuat manusia berjelek sangka kepada siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalaupun dia sebut, maka dia sebutkan madahib yang bagus untuk sahabat tersebut di dalam perkara itu. Nah, karena itu Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di Siyar Alamin Nubala, beliau banyak menyebutkan, ketika menyebutkan sebagian kisah pertikaian di kalangan para sahabat atau yang semisal dengan itu. Ya, dan beliau sendiri berkata bahwa harusnya banyak dari buku-buku sejarah itu menutup lembaran-lembaran yang seperti ini terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian yang perlu diketahui bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala juga menyebutkan di dalam kitabnya As-Sunnah atau di dalam kitab As-Sunnah, beliau berkata, "Wa min as-sunnati dhikru mahasini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajma'in." Dari sunnah adalah menyebutkan kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Itu beliau sebut dari sunnah. Wal kaffu anil ladhi jara bainahum, dan menahan terhadap seluruh perkara yang terjadi di tengah mereka. Faman sabba ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw wahidan minhum fa huwa mubtadi'un rafidhi. Siapa yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mencela salah satu dari mereka, maka mereka ini adalah mubtadi, seorang ahlul bidah rafidhi yang bermadhab apa? Bermadhab rafidhah. Nah, kata Imam Ahmad, khubbuhum sunnatun wa ad-du'a lahum qurbatun wal iqtida'u bihim wasilatun wal akhdhu bi atharihim fadilatun. Kata beliau, cinta kepada sahabat adalah sunnah. Iya. Karena itu, ini pembahasannya di etikat. Seorang yang cinta kepada sahabat, maka dia paling layak dikumpulkan di sorga bersama siapa? Bersama para sahabat Rasulullah. Sebagaimana sahabat itu orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang meragukan kecintaan mereka, pembelaan mereka, pengorbanan mereka terhadap agama ini. Iya. Karena itu wajar kalau mereka orang yang paling berhak mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sorga. Iya. Karena itu ya seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang sorga. Maka Nabi bertanya kepadanya, ma a'dadta laha? Apa persiapan kamu untuk sorga itu? Ya. Maka dia berkata, saya tidak memiliki amalan yang banyak. Hanya saja, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, bahwa aku tidak pernah bergembira ya semenjak masuk Islam ya kecuali dengan dua kegembiraan itu, gembira ketika masuk Islam dan kegembiraan ketiga apa? Mendengarkan hadis ini bahwa seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, saya pun bergembira dan saya cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar ya, dan saya bergembira berharap semoga saya dikumpulkan bersama mereka semuanya. Walaupun saya tidak beramal dengan amalan siapa? Amalan Abu Bakar dan Umar. Iya. Dan demikian pula umat Islam ini, kalau mereka cinta kepada Nabi dan para sahabatnya, iya, kecintaan yang tulus, kecintaan yang benar, maka diharapkan mereka dikumpulkan bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada para sahabat walaupun kita tidak terhitung dari sahabat. Kita cinta kepada para sahabat walaupun diri-diri kita bukan termasuk orang yang salih. Tetapi kecintaan kita terhadap mereka, kita harapkan menyebabkan kita semua dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabatnya di sorga. Iya. Inilah diantara hal yang hendaknya dipahami oleh seorang yang membaca buku-buku akidah salaf. Kenapa disebutkan kecintaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, keutamaan para sahabat sangat banyak sekali ya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang sangat banyak, hadith-hadith mutawatir menjelaskan keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah saya bacakan tadi beberapa ayat ya, dan di antara ayat yang menjelaskan keutamaan mereka adalah ayat di akhir surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah, Muhammad al-Rasul Allah. Iya. Disebutkan dari keutamaan mereka, walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Para sahabat yang bersama beliau adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir, saling merahmati di antara mereka. Tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan min tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Kamu melihat ya mereka ini rukuk, sujud mencari keridhaan dari Allah. Ya, dan mencari ridwan, keridwan Allah Subhanahu wa taala. Ya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, tanda-tanda ibadah mereka berada di wajah-wajah mereka dari tanda sujud. Nah, sebutkan perumpamaan mereka ini di Taurat. Ya, dan mereka juga ada perumpamaan di Injil. Nah, para sahabat Nabi sudah disebutkan perumpamaannya sebelum mereka datang. Sudah disebut perumpamaannya di mana? Di Taurat dan di Injil. Nah, karena itu, ya para ulama sepakat bahwa di antara seluruh sahabat Nabi Muhammad yang paling apa? Yang paling afdal. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Iya. Dan di surah Al-Hasyr disebutkan kisah para sahabat kaum Muhajirin dan kaum Al-Ansar, bagaimana keberadaan mereka dan apa pengorbanan mereka. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allahu wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dari kalangan kaum Muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin yang dikeluarkan dari negeri-negeri mereka, dikeluarkan dari harta benda mereka. Ya subhanallah, siapa yang bisa seperti mereka ini? Mereka punya rumah tinggal di Mekah, punya harta-harta, dia tinggalkan semuanya untuk hijrah, menjalankan kewajiban. Iya, ini pengorbanan yang luar biasa dari para sahabat radhiyallahu anhum. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan ridha dari Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Allah jamin, pastikan mereka ini adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, disebutkan setelah disebut kaum Muhajirin, disebut kaum Al-Ansar, orang-orang yang mempersiapkan rumah. Ya, mereka telah menyandang keimanan pula sebelum mereka. Ya, mereka ini cinta orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ya, dan dari keutamaan kaum Al-Ansar, mereka tidak menemukan di dalam diri mereka ada hajat, keperluan pada harta yang mereka miliki. Iya. Ya, mereka punya harta diberi kepada saudaranya. Bahkan disebutkan ketika kaum Muhajirin datang berhijrah, ya, ada sebagian dari kaum Al-Ansar memiliki dua istri. Ya, dia berkata kepada kawannya dari kaum Al-Ansar, kalau kamu ingin menikah, pilih saja dari istriku, saya akan talak satu, ya, kemudian kamu nikahi salah satunya. Ya. Dan ini yang seperti ini, ya, mungkin di masa sekarang ini kisah-kisah yang hanya menjadi apa? Khayalan saya. Ya. Nah, berbeda di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih dahulukan orang lain walaupun diri mereka juga sangat perlu. Ya, perhatikan kisah ketika Nabi berkata, "Saya punya tamu, siapa yang mau menjamunya?" Ya. Siapa yang akan menjamunya? Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya menjamunya." Ya. Maka dia jamulah tamu tersebut. Begitu waktu makan, dia matikan lampu. Ya. Supaya terkesan bahwa dia juga sedang makan, padahal yang makan cuman tamu saja, dia tidak makan. Makanannya dia peruntukkan untuk siapa? Untuk tamu. Ya, dan tidak ada orang-orang yang apa namanya? Setelah itu yang mirip dengan keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan mereka ini manusia-manusia pilihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat di hati-hati hamba, kemudian memilih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang menjaga rasa kikir di dalam dirinya, atau dia hindarkan dirinya dari rasa kikir, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ini para sahabat kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Ya. Apa kewajiban orang yang datang setelah sahabat? Diterangkan dalam kelanjutan ayat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berkata, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan." Iya. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada dengki terhadap mereka, terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyayang lagi maha pengasih. Nah, perhatikan ya dari keimanan para sahabat Rasulullah. Dan inilah kewajiban orang yang datang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kaidahnya bagi seorang mukmin dan mukminah adalah hatinya bersih terhadap sahabat dan lisannya juga bersih terhadap para sahabat. Ya, selamat hati dan lisannya terhadap para sahabat. Hatinya dia cinta kepada para sahabat. Iya. Dia mengagungkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lisannya mendoakan para sahabat memuji para sahabat. Tidak ada di dalam hatinya kedengkian, tidak ada di dalam hatinya kebencian, tidak ada di dalam hatinya hasad terhadap para sahabat. Iya. Dan juga di lisannya tidak ada celaan, tidak ada cercaan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak boleh seorang berucap kalimat-kalimat yang buruk ya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berucap dengan kalimat buruk terhadap para sahabat, ini hanya orang-orang yang tidak baik akidahnya. Ya. Orang-orang yang rusak akidahnya dari kalangan Rafidhah dan selainnya dari Ahlul Bidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji para sahabatnya di dalam hadis beliau yang mutawatir, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Iya. Di dalam sebuah riwayat dalam atau dalam sebuah hadis oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa di suatu masa ya manusia berperang. Maka dikatakan, ya, apakah di antara kalian ada yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka berkata iya. Ya. Maka dibukakanlah kemenangan untuk mereka karena ada sahabat di situ. Kemudian datang lagi masa sekelompok manusia berperang. Kemudian ditanyakan, apakah di antara kalian ada orang yang melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan iya, maka dibukakan kemenangan untuk mereka. Kemudian datang lagi suatu masa, ya dikatakan kepada mereka, adakah di antara kalian yang melihat orang yang melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Maka dikatakan iya, maka dibukakanlah kemenangan untuk mereka. Hanya tiga apa? Tiga generasi saja. Keberadaan sahabat saja di dalam peperangan itu adalah hal yang membawa keberkahan untuk pasukan. Ya, generasi setelahnya orang yang melihat sahabat, berguru dari sahabat, ya, juga membawa keberkahan untuk mereka. Ya, dan masa setelahnya tabi'ut tabi'in, orang yang melihat sahabat. Ya, keberadaan mereka itu membawa keberkahan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la tasubbu ashhabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Ya, hadits Abu Sa'id, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Iya. Andai kata salah seorang dari kalian berinfak emas banyak satu gunung, dia tidak akan mencapai satu mud dari keimanan sahabat, tidak pula setengahnya. Satu mud itu dua telapak tangan. Ya. Orang biasa. Jadi kalau dia berinfak satu gunung emas pun, kebaikannya tidak sampai kebaikan sahabat walaupun apa? Satu telapak tangan, tidak pula setengahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu sebagian dari as-salaf pernah ditanya, ya mana yang lebih afdal antara Umar bin Abdul Aziz dan Muawiyah radhiyallahu anhu? Maka beliau menjawab, ya, debu yang berterbangan, ya, dari apa, kuda Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu tidak bisa dinilai dengan seluruh hari-hari yang dilalui oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Tidak bisa dibandingkan antara para sahabat dan selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "An-nujumu amanatul lis-sama'. Fa idza dhahabatin nujum atas sama'a ma tu'ad. Wa ana amanatul li ashhabi fa idza dhahabtu ata ashhabi ma yu'adun. Wa ashhabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashhabi ata ummati ma yu'adun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, bintang-bintang itu adalah pengaman langit. Kalau bintang sudah pergi, akan datang hal yang diancamkan terhadap langit. Iya. Demikian pula aku adalah pengaman di tengah para sahabatku. Kalau aku telah pergi, akan datang ancaman kepada para sahabatku. Dan para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku. Kalau para sahabatku telah pergi, maka akan datang ancaman di tengah umat. Iya. Maka inilah dari sebagian hadis yang menunjukkan akan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan seluruh sahabat Nabi, tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama, semuanya adalah udul. Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Isabah, "Wattafaqa ahlus sunnah 'ala annal jami' udulun wa lam yukhalif fi dhalika illa syududun minal mubtadi'ah." Ya, dan sepakat ahli sunnah bahwa seluruh sahabat adalah adil dan tidak ada yang menyelisih dalam hal ini kecuali orang yang aneh dari kalangan ahlul bidah saya. Ya, siapa yang menyempal, menyendiri dari kalangan ahlul bidah. Baik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan di sini ukuran seorang itu dikatakan sahabat. Kata beliau, kullu man sahibahu sanatan au syahran au yawman au sa'atan au ra'ahu fahuwa min ashabihi. Siapa saja yang bersahabat dengan Nabi satu tahun, satu bulan, atau satu hari, bahkan satu saat saja, ya, atau dia hanya sekedar melihat Nabi, maka dia ini telah dihitung sebagai apa? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ukuran sahabat itu didefinisikan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam awal kitab beliau Al-Isabah. Nah, dan itu beliau tegaskan lagi di dalam kitabnya Nushatun Nazar bahwa definisi sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Wa sahabat itu adalah siapa yang berjumpa dengan Nabi. Siapa yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan dia beriman dengan Nabi dan mati di atas keislaman. Di sini dibahasakan dengan kata berjumpa. Ya, tidak dibahasakan dengan kata melihat. So, kalau dibilang melihat Nabi, berarti para sahabat yang buta, tidak masuk. Ya, dan ini tentunya menyelisih ya. Karena Ibnu Ummi Maktum dihitung sebagai apa? Sahabat. Ya, karena itu dibahasakan oleh Ibnu Hajar, siapa yang menjumpai Nabi. Dalam keadaan dia beriman kepada beliau. Ya, disyaratkan keimanan, ataupun berjumpa tapi tidak beriman, tidak ada manfaatnya. Nah, karena itu tidak ada kebaikan bagi Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, mereka berjumpa dengan Nabi. Ya, tapi tidak beriman. Jadi syaratkan dia beriman dengan Nabi. Wa mata 'alal Islam, dan dia mati di atas apa? Mati di atas keislaman. Adapun kalau dia tidak mati di atas keislaman, itu disebut murtad. Dan ini sedikit dari kalangan sahabat. Iya, di dalam buku-buku tarikh sahabat pun sedikit disebut itu. Itu fitnah terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada orang-orang yang baru apa? Baru masuk Islam. Pada orang-orang yang baru masuk Islam. Baik. Jadi demikian ya definisi dari sahabat ini. Dan ada sebagian orang hidup di masa Nabi ya, beriman tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi. Maka ini tidak dihitung sebagai sahabat. Tidak dihitung sebagai sahabat. Ya. Dan ini di ilmu hadis disebut sebagai muhadram. Di tingkatan tabi'in paling tinggi, paling atas. Ya, sebab mereka semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, lahu minas suhbati ala qadri ma sahibahu. Dia akan mendapatkan dari apa namanya? Sahabatannya itu, persahabatannya dengan Nabi sesuai dengan kadar ya. Selama dia bersahabat dengan Nabi, wa kanat sabiqatuhu ma'ahu, dan sesuai dengan kadar kedahuluannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sami'a minhu, ya, dan apa yang dia dengar dari Nabi, wa nadhara ilaihi, dan apa yang dia lihat dari Nabi. Ya, karena itu para sahabat banyak jumlahnya ya. Dan yang tercatat nama-namanya di buku-buku para ulama itu tidak semua tercatat. Sebab kebanyakannya yang tercatat itu adalah sahabat yang memiliki riwayat. Kebanyakannya sahabat yang memiliki riwayat. Baik. Kata beliau, padanahum suhbatan huwa afdalu minal qarni alladhi lam yarauhu. Ya, para sahabat yang paling rendah kedudukannya sebagai sahabat itu lebih afdal daripada generasi yang datang setelah mereka dan tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau laqullaha bi jami'il a'mal. Walaupun seluruh generasi itu, orang-orang di generasi itu menghadap kepada Allah dalam keadaan dia apa? Telah berbuat seluruh amalan salih. Iya. Orang-orang tabi'in misalnya, dia berbuat semua amalan salih. Tidak ada pintu amalan salih apapun kecuali dia telah lakukan. Iya. Tetap saja para sahabat lebih apa? Lebih afdal. Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, kana haulai alladziina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi ainihi wa amada bihi walau kan walau sa'atan afdalu bi sahbatihi min at-tabi'in walau amilu kull amali al-khair. Dan mereka ini ya adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat beliau dan melihat beliau, mendengar dari beliau. Ya, adapun siapa yang melihat dengan matanya, ya, dan beriman kepada Nabi dari sahabat, walaupun satu saat, maka dia pasti lebih afdal sebagai sahabat dibandingkan tabi'in. Walaupun tabi'in itu melakukan seluruh amalan kebaikan. Seluruh amalan kebaikan. Nah, dan banyak ya dari para tabi'in dikenal dengan amalan kebaikan, orang-orang salih. Iya. Dan hal yang menakjubkan dari kebaikan-kebaikan mereka, demikian pula para tabi'in, para a'immah. Ya, sampai di biografi Abdul Rahman, di biografi Abdullah ibn Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi rahimahullah, disebutkan bahwa ibn Mubarak ini seluruh amalan kebaikan yang dia lakukan oleh para sahabat pernah dia lakukan. Hanya saja dia bukan apa? Bukan sahabat. Iya. Hanya saja beliau ini bukan sahabat. Ya, kalau berjihad, beliau berjihad. Ya, orang yang dikenal sebagai mujahid. Ya. Haji, mungkin setiap tahun beliau haji. Umrah, demikian pula bersedekah. Ya, masyhur beliau dengan akhlak yang mulia. Hampir segala jenis kebaikan dilakukan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Tapi bersama dengan itu, beliau bukan sahabat. Dan ini tentunya ya, yang menyebabkan kedudukannya di bawah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ini sekilas ya berkaitan dengan bagaimana kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah sesat di dalam menyikapi para sahabat ini dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Syiah Rafidhah yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengafirkan mereka. Dan juga telah sesat di dalam hal ini kelompok apa namanya Nawasib, di mana mereka ini mengafirkan apa? Mengafirkan Ahlul Bait, memusuhi Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait juga Ali bin Abi Talib, Fatimah radhiyallahu taala anha, Al-Hasan dan Al-Husain, ya mereka semuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian telah sesat juga di dalamnya kelompok apa? Kelompok Al-Khawarij. Sebab orang-orang Khawarij ini juga mengafirkan para sahabat. Mereka memerangi Ali bin Abi Talib dan para sahabat yang lainnya. Ini semuanya adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian setelah itu Imam Ahmad rahimahullah berpindah kepada pembahasan yang lain, yaitu tentang ketaatan kepada ulatul amr, ketaatan kepada pemerintah. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wasam'u wa ta'a lil a'immati wa amiril mu'minin." Ya. Dan mendengar dari pokok sunnah adalah mendengar dan taat kepada para imam. Ya. Pada para imam dan amirul mu'minin, al-barri wal-fajiri. Apakah imam atau amirul mu'minin yang baik, ya, maupun yang fajir. Wa man wali al-khilafata. Baik. Ini poin ya, dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau tegaskan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada siapa? Kepada pimpinan, ya, kepada para imam, ulatul amr, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkara kaum muslimin di tangan mereka. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, diterangkan di dalam ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah mutawatir di dalamnya, dan tidak ada silam pendapat di kalangan para as-salaf dalam hal ini. Iya. Adapun dari Al-Qur'anul Karim, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul serta kepada ulil amr di antara kalian. Ulil amr yang dimaksud adalah ulama dan umara. Ya, ulama ditaati dalam perkara agama, dalam perkara halal dan yang haram. Dan umara ditaati di dalam perkara yang berkaitan dengan apa? Dengan kesatuan kaum muslimin, keberadaan mereka, ya keterikatan mereka terhadap apa? Terhadap umat Islam. Saya tidak katakan bahwa ya pemerintah itu mengatur dunia kaum muslimin seperti ucapan sebagian orang-orang khawarij yang mengatakan bahwa pemerintah hanya mengatur dunia, tidak mengatur berkaitan dengan masalah agama. Karena itu mereka tidak mau taat kepada pemerintah dalam aturan mengenai sholat berjamaah, dalam aturan mengenai sholat Jumat, dalam aturan mengenai sholat Id, dalam aturan mengenai penerapan hukum-hukum hudud, ya, dalam aturan masalah kunut, apa namanya, kunut nawazil, walaupun ada silang pendapat ya masalah kunut nawazil, ya, dan selainnya. Sebab mereka ini hanya membatasi ketaatan kepada pemerintah dalam masalah apa? Masalah dunia saja. Dan ini keliru dalam memahami. Keliru di dalam memahami. Ya. Sebab ahli sunnah wal jamaah ya, telah menguraikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka sepakat bahwa pemerintah itu memiliki kehususan-kehususan. Dan memiliki tugas-tugas yang dengannya disepakati oleh para ulama, mereka wajib didengar dan ditaati di dalam hal tersebut. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim, "As-sam'u wa tha'ah 'ala al-mar'i al-muslim bima ahabba wa karih, ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la tha'ah." Iya. Mendengar dan taat itu diwajibkan atas seorang muslim pada apa yang dia suka maupun apa yang dia benci. Ya, dia wajib dengar dan taat kepada pemerintah, kepada pemimpin. Apa yang dia suka maupun apa yang dia benci. Ya. Nah. Malam yu'mar bi ma'siyah, sepanjang dia tidak diperintah dalam maksiat. Ya. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu terbatas pada apa? Pada hal yang ma'ruf, hal yang baik. Adapun dalam hal yang maksiat, tidak boleh taat kepada siapapun. Ya, dan ini dari rahasia ayat ya. Kalau kita lihat ayatnya yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul apa? Walil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Ketika disebut ketaatan kepada Allah, disebut kata kerjanya di depan. Taatlah kepada Allah. Disebutkan ketaatan kepada Rasul, diulangi lagi kata kerjanya. Dan taatlah wati'u ar-Rasul. Dan taatlah kepada Rasul. Begitu disebut ketaatan kepada ulil amr, tidak diulangi kata kerja. Hanya disebut dan ulil amr di antara kalian. Karena ketaatan kepada ulil amr, itu ikut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ulil amr sepanjang memerintah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka dia di apa? Ditaati. Adapun kalau memerintah dalam maksiat, tidak boleh mendengar dan taat ya dalam siapapun, dalam hal yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Itu hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib dan selainnya. Dan di luar Bukhari dan Muslim ada dengan lafaz la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq yang mencipta. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzar dalam hadis riwayat Muslim. Kata Abu Dzar berkata, "Inna khalili awsani an asma' wa ati' wa in kana 'abdan mujadda al-atraf." Sesungguhnya kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku supaya aku mendengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun pemimpin ini seorang budak, ya, cacat anggota tubuhnya. Mujadda ala taraf artinya, ya, hilang hidungnya, hilang telinganya. Ya. Kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada mereka. Ya, dan ini pokok masalah ya, di dalam agama kita. Ya. Hal yang hendaknya diperhatikan. Ya, jangan disangka ya bahwa ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang baik saja, apa dalam hal yang dia suka saja. Bahkan wajib taat pada segala hal, dia suka maupun dia tidak suka. Semangat maupun tidak semangat. Dalam hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim, Ubadah berkata, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah bil usri wal yusr wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa an la nunazi al amra ahlihi." Illa antara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kami membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat pada pemimpin. Padahal pada masa susah maupun masa lapang, dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan senang, ya, dan dalam keadaan si pemimpin lebih mementingkan dirinya sekalipun, ya, adanya kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin, ya, kesewenang-wenangan yang dia lakukan, ya, sikap lampauan batas yang dia kerjakan, itu tidak menghalalkan seorang keluar dari ketaatan kepadanya. Iya. Tidak membolehkan dia keluar dari ketaatan kepada siapa? Kepada pemimpin. Iya. Karena itu semuanya adalah dosa dan maksiat yang dia lakukan. Iya. Adapun seorang muslim, dia tidak boleh apa? Karena kemaksiatan seseorang dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul-Nya. Bukankah Allah memerintah untuk taat kepada pemimpin? Tanpa membedakan pemimpin itu siapa, dia bar atau fajir, dia baik maupun apa, atau fajir, tidak dibedakan. Diperintah mutlak untuk taat kepada apa, pemimpin dalam hal yang ma'ruf, bukan maksiat. Iya, dalam hal yang ma'ruf, bukan maksiat. Iya, karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasma'u wa tuti lil amir, wa yumduriba dhahruka, wa ukhida maluka, pasma wa ati. Kata beliau, kamu dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengar dan taatlah kepadanya. Dengar dan taat kepadanya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad asa Allah, wa man yuti'a al-amir wa man yuti'a al-amira faqad ata'ani, wa man ya'si al-amir faqad asani." Siapa yang taat kepada Allah, maka dia, siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa yang taat kepada amir, pemimpin, maka dia telah taat kepadaku. Siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Karena itu seorang mukmin jangan dia lihat, wah ini pemimpin kita, ya kok banyak berbuat dosa, berbuat kezaliman, kesalahan. Ya, kenapa kita taati? Ya, jangan dia lihat bahwa dia taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf ini, taat kepadanya semata. Tapi itu hakikatnya ketaatan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dijaga oleh seorang muslim. Dalam hadits Wail bin Hujur, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, seorang bertanya, ya, seorang sahabat yang bernama Salamah bin Yazid Al-Ju'fi, bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا. Ya. Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau kami ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin? Ya. Pemimpin ini mereka meminta hak mereka, tapi hak kami dilarang oleh mereka, ditahan oleh mereka. Ya, kalau hak mereka, oh, dipenuhi. Tapi giliran memberi hak orang, apa? Ditahan, dilarang. Iya. Maka Rasulullah bersabda apa? Disuruh demo? Disuruh teriak-teriak di jalan? Atau bahasa sebagian orang ya, pawai, ya demo tenang. Ya, ini yang mengistilahkan demo Islami. Ya. Ya, semuanya sekarang banyak Islami. Ya, demokrasi Islami. Nanti ada disco Islami juga. Ya. Semuanya Islami. Alhamdulillah. Ya, sembarangan saya. Baik, tidak diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Ya, kalau ada pemimpin melarang, meminta hak mereka melarang. Ya, untuk memberi hak manusia, Nabi perintah apa? Isma wa ati'u. Dengarlah kalian dan taatlah kalian. Ainama alaihim ma kumilu. Sungguhnya terhadap mereka, mereka akan menanggung kewajibannya masing-masing. Waalaikum ma humiltum, dan terhadap kalian kewajiban kalian. Nah, ini cara berfikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Sebab seorang ketaatan kepada pemimpin itu kewajibannya antara dia dan antara siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tunaikan, dia selamat antara dia dan antara Allah. Adapun haknya, ya, kalau tidak diberikan oleh pemimpin haknya, ya, dia tidak akan dizalimi oleh Allah pada hari kiamat. Tapi dia tunaikan dulu hak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditahan haknya lalu dia tidak menunaikan hak penguasa, ini urusannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya, maka demikian seorang hamba di dalam bersikap. Nah, ini yang dilakukan oleh salaf. Iya. Dilakukan oleh salaf. Ya, semua orang paham ya, tidak ada yang lebih kejam dari siapa? Hajjaj bin Yusuf dalam sejarah umat Islam ini. Hajjaj bin Yusuf ini luar biasa kezaliman yang dia lakukan. Iya. Orang-orang yang berilmunya saja dikejar oleh Hajjaj bin Yusuf. Iya. Sampai sebagian ulama ada menulis buku judulnya Kitabul Mutawarin. Iya. Daftar ulama-ulama yang bersembunyi dari kejaran siapa? Hajjaj bin Yusuf ini. Iya. Datang manusia kepada Anas bin Malik mengeluhkan Hajjaj bin Yusuf. Iya, maka Anas bin Malik berkata, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Demikian aku dengar dari Nabi kalian. Nabi bersabda, bersabarlah kalian hingga kalian menjumpai aku di telaga nanti. Di telaga, telah. Diperintah oleh Nabi untuk apa? Bersabar, bukan untuk ribut-ribut. Iya. Dan inilah kekeliruan sebagian orang. Oh, kita kalau tidak demo, tidak ribut, tidak didengar suara kita. Iya. Inspirasi kita tidak didengar. Nah. Hah? Aspirasi kita tidak didengar. Apa? Iya. Aspirasi kita tidak didengar. Iya. Baik. Dan ini alasan-alasan ya, yang sering kita dengarkan. Ya. Cuma lihat, orang yang demo-demo, apa yang dia lakukan? Apa yang dia kedepankan? Hah? Kalaupun didengarkan hari ini, ya, besoknya sudah apa? Tidak didengarkan lagi. Ya mungkin hari ini cuma menenangkan saja. Ya. Dan ini bukan hal yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ingin berubah, oh kita ingin melihat perubahan. Ya, perubahan bukan dengan cara yang seperti itu. Ini sudut pandang yang keliru dan salah. Kalau dia ingin merubah, rubah dari diri sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dosa, apa bagaimana perubahan yang dilakukan oleh manusia itu sebab terjadinya musibah dan petaka untuk mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum. Kalau keadaan mereka tadinya baik menjadi jelek, tidak akan dirubah keadaan mereka sampai mereka sendiri yang merubahnya. Mereka yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Iya. Demikian pula sebaliknya, keadaan jelek mereka tidak akan berubah menjadi baik. Kecuali kalau mereka sendiri yang merubah apa? Merubah keadaannya. Iya. Jadi dikatakan di sini, mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi kalau ingin merubah, rubah dari diri sendiri. Nggak usah sibuk ngurus-ngurusin penguasa. Iya. Ingin merubah penguasa sedangkan dirinya sendiri, ya, banyak perlu diperbaiki. Harus kalau masuk bengkel banyak bayarnya itu. Ya. Jelas ya? Jadi harus dia rubah dari diri sendiri. Jangan menyibukkan. Ya, mengurusi. Kalau ada terjadi masalah, cari kambing hitam. Oh ini siapa? Nah, dan ini subhanallah hal yang sangat menakjubkan sekali. Dan kemungkaran ini sudah menjadi kemungkaran yang apa? Kemungkaran yang sangat besar sekali. Iya. Menjadi bahan pembicaraan di mimbar-mimbar Jumat. Ya, di mimbar-mimbar Jumat. Ya, saya ingat ya kejadian tsunami. Saya lupa tsunami Aceh atau tsunami yang lainnya. Saya lupa. Kayaknya bukan di Aceh dah, di kejadian lain. Terjadi musibah. Ya. Khatib Jumatnya berbicara apa? Oh, ini gara-gara ya, yang di dewan ini banyak yang korupsi. Ya. Subhanallah, tidak ada mengambil pelajaran. Ya. Harusnya seorang kena musibah, dia membenahi diri sendiri, introspeksi diri. Ya. Tapi apa yang dia lakukan? Malah ya, berjelek sangka kepada orang lain, cari kambing hitam. Ya. Dan ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan waliyadzubillah. Nah, bersabar itu obat yang sangat indah, bersabar disertai dengan ketakwaan. Ya. Sekarang Firaun ini penguasa zalim atau tidak? Ya, zalim sekali Firaun. Ya. Bani Israel ditindas oleh Firaun. Dibunuhi anak laki-lakinya yang baru lahir. Dibiarkan anak perempuan. Ya, tambah banyak penindasan terhadap Bani Israel. Ya. Bersama dengan itu, tidak ada dalam sejarah Nabi Musa melakukan demonstrasi. Ya, bersama Bani Israel terhadap Firaun. Tapi yang ada mereka apa? Mereka bersabar. Dan kesabaran inilah yang menyebabkan Firaun dan bala tentaranya dibinasakan. Ya, karena itu di Al-Quranul Karim di surah Al-Araf Ketika disebutkan bagaimana Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat setelahnya Allah berfirman, "Tsumma awrathnal qauma alladziina kaanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati baarakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru." Ya. Kemudian kami wariskan bumi, ya, dari timur dan baratnya, bumi yang diberkahi maksudnya Baitul Maqdis, kami wariskan bumi ini kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Ya. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik untuk Bani Israel. Ya. Mereka mendapat kebaikan ini dari mana? Cuma satu sebab saya yang disebut dalam ayat. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Mereka hanya punya apa? Punya kesabaran. Iya. Punya kesabaran. Ya. Karena itu kata sebagian as-salaf, bersabarlah kalian. Tunggu hari-hari berlalu. InsyaAllah akan berubah keadaan. Diperlukan kesabaran. Tapi yang menjadi masalah, tidak ada kesabaran. Dan ini yang menyebabkan turun musibah, berganti musibah lagi, berganti musibah lagi. Iya. Karena itu indah sekali ya. Wejangan dari Anas bin Malik menyuruh para tabi'in bersabar. Ya, padahal Anas bin Malik ini sahabat, didengar oleh kaum muslimin. Ya, kalau ingin bikin demo-demoan, mampu Anas bin Malik. Ya, tapi itu tidak dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perhatikan buah kesabaran. Setelah masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, masa pemerintahan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya, masa yang sangat cemerlang sekali di sejarah apa? Umat Islam. Ya, karena itu harus dilihat dan diperhatikan. Ya, jangan sampai seorang jatuh di dalam perkara yang menyebabkan kebinasannya sendiri. Baik, sudah terdengar adzan salat duhur. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti setelah salat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.